di dasar kepahitan yang terus berkelahayu, terbebas dari segala tuntutan yang tak kunjung reda. Ingin mengeluh, mengusik selera yang terkapar. Putih kemilahan berteman kan sepi nan kelam hidupku yang malang yang tersisi dihempas badai dunia. Segala dosa.